أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال المفسرون وآمنوا يا بني إسرائيل بالقرآن الذي أنزلته على محمد النبي الله ورسوله. Punya kitab? Mau kitab? Punya duit berapa? Berapa? 41. وآمنوا يا بني إسرائيل بالقرآن الذي أنزلته على محمد نبي الله ورسوله موافقا لما تعلمونه من صحيح التوراة ولا تكونوا أول فريق من أهل الكتاب يكفر به ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من حطام الدنيا الزائل وإياي وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا كتابك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا dan berimanlah kalian بما أنزلت مصدقا لما معكم. Kalau misalnya ada mufrad atau kosakata amana yu'minu, maka maf'ul bihnya itu ia ta'adda dengan harfu jar amana bi, sebagaimana kafara yakfuru dengan bi juga kafartum bihi. Wa aminu bima anzaltum saddiqa. Ini aminu fi'ilu amr. Bima dengan apa yang telah aku turunkan. Aminu bima anzaltu dan apa yang aku turunkan tersebut musaddiqan lima ma'akum. Musaddiq saddaqa yusaddiqu yaitu membenarkan. Menunjukkan bahwasanya apa yang aku turunkan dari Al-Quran itu sesuai dengan apa yang telah diturunkan dari Taurat yang telah kalian pelajari. Wala takunu awwala kafirin li, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang paling pertama. Di sini awwala kafirin bi maksudnya awwala apa nih? Awal artinya paling pertama. Kafir yang kafir. Paling pertamanya orang kafir. Maksudnya di sini adalah awwala fariqin kafirin bi. Ya wala takunu awwala fariqin kafirin bi. Fariq artinya apa fariq? Apa arti fariq? Kejar? Bagian. Maksudnya kelompok. Itu janganlah kamu menjadi kelompok yang paling pertama. Jangan orang yang paling terdepan dalam kufur terhadapnya. Nah kemudian kafirim bihi. Kita punya sekarang dhamir bihi. Hi di sini dhamir kembali ke mana? Bima anzal ma, mungkin ma. Itu salah satu tafsiran sahih. Jadi ada tiga tafsiran untuk dhamir ha di sini. Ada yang mengatakan kembali kepada ma, yaitu Al-Quran, yaitu berarti wala takunu awwala kafirin bil Quran. Ada juga yang menafsirkan ha di sini kembali ke Muhammad. Wala takunu awwala kafirin bi Muhammad. Ada juga yang menyatakan bahwa saya dhamir ha di sini kembali ke Taurat. Wala takunu awwala kafirin bit Taurat. Ya. Kalau Taurat dari mana petunjuknya? Kalau misalnya jelas wala takunu kafirin bihi dengan tafsiran Al-Qur'an, ini kembali ke isim mausul ma anzaltu ya. Kalau misalnya kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali ke konteks karena yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Qur'an. Ya, wala takunu awwala kafirin bihi, yaitu bi Muhammadin, yaitu konteksnya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada mereka. Juga yang ketiga, wala takunu awwala kafirin bit Taurat. Taurat di sini dari mana kita dapat? Ayo. Lima ma'akum, sahih. Ma ma'akum, ma ma'akum. Waalaikumsalam. Ma ma'akum. Ma di sini apa yang ada bersama kalian, yaitu Taurat. Maksudnya sahihu Taurat, yang Taurat yang benarnya, versi benarnya, karena udah bukan versi yang telah diubah-ubah. Dan janganlah kalian menjadi orang terdepan dalam memerangi atau kufur terhadapnya. Mimma kepada ini yang tiga-tiganya kuat ya. Wala takuna awwala kafirin bil Qur'an. Iya. Kemudian kalau dibandingkan di sini orang Quraisy, orang-orang kafir musyrikun ketika itu di sekeliling Nabi, mereka meskipun ya, meskipun mereka mengingkari Al-Qur'an, tapi sebagian dari mereka itu senang mendengarin Al-Qur'an. Makanya diriwayatkan ada di antara mereka sampai malam-malam ke rumahnya Rasulullah atau gelap-gelap diam-diam pengen mendengarkan lantunannya Rasulullah terhadap Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya kaum Yahudi, mereka sampai menyerang, sampai melawan, padahal bedanya mereka orang Yahudi dengan orang Quraisy atau Arab adalah mereka sudah dikabarkan tentang kitab tersebut. Sedangkan orang-orang Arab Quraisy enggak tahu apa-apa, cuma mereka tahu ini kok kalamnya bagus banget. Apalagi orang Yahudi, mereka sudah tahu bahwa saya ini adalah kalamullah sesuai dengan berita di kitab mereka. Itu pertama. Tafsiran kedua, wala takunu awwala kafirin bi Muhammad. Itu orang-orang Yahudi itu mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, namun jangan sampai mereka menjadi orang yang paling pertama yang mengetahui namun kufur terhadapnya. Atau awwala kafirin bi Taurat, orang-orang yang pertama yang kufur terhadap Taurat karena mereka adalah orang yang Taurat turun padanya. Antum enggak punya kitab? Punya kitab? Hah? Oh, belum punya. Kok ditinggal di sini? Itu udah direbut sama akh ini, Hariri. Oh, masyaallah. Ah, di sini. Ya. Entah sudah, mencari itu. Biar antum istighfar dulu aja ya. Istighfar, bakal tiga. Jangan dibuka ya. Wala takuna wala kafirin bi. Baik, kemudian wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kita punya waw di sini, huruf waw, waw ataf. Waw ataf di sini kembali ke mana? Kan ataf, kita lihat nazamnya, urutannya la tashtaru fi'il nahi ya. Maka kita kembalikan ke mana? Wala takunu ya. Larangan pertama wala takunu, larangan kedua wala tashtaru. Jadi jangan sampai kamu tuh mengingkari Al-Quran tapi kamu malah menjual ayat-ayat Allah ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual. Ishtaro yashtari ya, bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli, tapi masyhurnya kan membeli ya. Sebagaimana ba'a yabi'u bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli, tapi masyhurnya menjual. Itu bedanya. Ya, jadi sama ba'a yabi'u dan ishtara yashtari, dua-duanya adalah isim mushtarak, yaitu mushtarakul ma'na, maknanya itu saling berserikat, padahal dua makna yang berserikat tersebut saling berlawanan. Ba'a yabi'u artinya bisa menjual, bisa membeli, tapi masyhurnya adalah menjual. Ishtaru yashtari bisa bermakna menjual atau membeli, tapi masyhurnya membeli. Seperti juga misalnya qor, jamaknya adalah quru, itu bisa bermakna masa haid, bisa bermakna masa suci dari haid. Dan kalau yang quru itu dua-duanya seimbang, masyhur dalam Arab. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku, di ayat-ayat ini sebagai ayat, alat pembayar, alat pembayaran. Thamanan qalila, suatu harga yang rendah, yang sedikit. Suatu harga yang sedikit. Wa iyyaya fattaqun, dan kepada kula maka kalian harus bertakwa. Taib, sekarang di sini dalam di ayat ini ada berapa fi'il amr? Ada berapa? Atau tidak ada? Ayo cari, gali. Ada berapa fi'il amr? Dua. Dua. Apa saja? Aminu dan ittaqun. Ittaqu ya, taib. So di sini juga ittaquni. Nah, seperti itu, lihat nun. Kalau misalnya fi'il amr kok ada nun? Ini nun apa? Hah. Nun apa ini? Ini menunjukkan ni, yaitu maf'ul bih. Ya kan? Fattaquni, yaitu bertakwalah kalian kepada ku. Ni di sini ku, aku, saya. Ya kan? Sebagaimana yang sebelumnya farhabuni, ya. Nun di sini menunjukkan aku, maf'ul bih. Oke. Kemudian ada beberapa fi'il nahi di sini. Ada dua berarti wala takunu dan wala tashtaru. Ya. Baik, ahsan. Nah, di sini permasalahan juga diangkat oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Apakah boleh seseorang mengambil ujroh dalam mengajarkan Al-Qur'an dan juga ilmu? Permasalahan seperti ini dahulu masyhur. dikatakan di sini oleh Imam Az-Zuhri dan sebagian dari para mungkin mazhab Hanafi sebagiannya, mereka berkata tidak boleh untuk mengambil ujrah. Tidak boleh untuk mengambil ujrah. Ujrah itu balasan, imbalan dalam ta'lim Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ya. Imma tajwidnya, tahsin, atau tafsir bahkan, atau ulumul Quran dan lain-lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kata mereka, ta'lim Al-Quran itu wajib dari kewajiban-kewajiban yang dibutuhkan dengannya niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan ikhlas. Maka enggak boleh seseorang mengambil ujroh dari situ. Sebagaimana misalnya antum sholat. Sholat enggak boleh, enggak boleh antum sholat terus antum minta ujroh dari sholatnya antum. Boleh enggak Mas Ari? Antum sholat subuh tadi terus minta ujroh sama ana. Enggak boleh. Walaupun mungkin ana mau ngasih antum ya 1000 lah, 2000, tapi enggak boleh tetap gitu. Itu pandangan sebagian ulama. Tapi kemudian jumhurnya membolehkan. Di antaranya adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr dan mayoritas ulama radhiyallahu anhum berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas. Ya, dikatakan inna ahaqqu ma akhadhtum 'alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak yang kalian ambil atasnya ajar di sini bisa bermakna pahala, bisa bermakna imbalan, itu adalah kitabullah. Iya. Yeah. Maka ini riwayat Bukhari, maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi wa huwa nassun yarfa'ul khilaf, dan ini adalah nas dari hadis yang mengangkat atau menghilangkan adalah khilafiyah. Sehingga yang sahih bahwasanya ajar di sini ujroh diperbolehkan, yaitu mengambil upah dari membaca, dari mengajarkan Al-Quran, baik tajwid atau mengajarkan tahsin atau tahfidz atau tafsir, itu diperbolehkan. Cuma masalahnya yang ahsan dan yang lebih baik adalah tidak dipatuk tarifnya gitu. Tapi kalau dipatuk pun juga tidak apa-apa. Makanya setelah ini saya minta antum apa yang ada di dompet antum tolong dikeluarin semua. Ya alhamdulillah. Ya tidak apa-apa. Cuma memang secara uruf kalau ditarifkan itu dilihat nih. Kalau misalnya seorang guru ngaji, ngaji biasa kayak gini, anak narifin kadang kurang relevan. Ya. Tetapi secara hukum tidak masalah. Maksudnya anda memakan harta itu tidak masalah. Misal, enggak masalah, enggak haram. Itu penghasilan. Cuma tetap yang namanya secara manusiawi, ya kita sebagai ya kalau antum juga kalau ngajar-ngajar itu juga ngerasakan kalau misalnya dipatok dengan uang itu akan berpotensi nanti beda orientasi, yakin itu. Orientasinya bakal beda. Ya. Ini misalnya awalnya gratisnya antum misalnya yang dari awal nih di sini atau antum udah lama kan mana dulu awalnya gratis, namun kalau kelamaan nanti lama kelamaan mulai ditarifkan itu pasti antum sendiri akan merasa kok kayaknya nggak seenak dulu lagi kayak gini, pasti akan merasa gitu, akan merasa gitu. Antum bayar kemudian tiap kajian ana narok tromol atau celengan antum muterin. Pasti antum lama-kelamaan bahkan gak enak sama kajian ini, yakin? Kegambar gak? Yang tadinya tuh udah tinggal datang aja apa gratis kitabnya terus mulai habis itu anak ingin celengan. Antum kenapa kok taruh sini tuh? Ini punya antum? Oh bukan, oke. Anda ngeliat duit segitu aja anda langsung apa ini waspada. Nah itu juga terasa. Jadi boleh hal seperti itu, ta'lim Al-Quran. Antum boleh memasang misalnya ini ada kursus tahfidz atau kursus tajwid insyaallah 8 pertemuan per bulan misalnya. infak ya. Bahasanya kan infak biasanya. Kalau ngajian pengajian ta'lim itu bahasanya infak, bukan SPP. Padahal kepanjangannya iuran faksa, kan? Infak. Berapa? 200.000. Itu boleh, enggak apa-apa. Cuma memang kita lihat urufnya, sekitarnya, lingkungan kayak gimana, jangan sampai untuk desa 200.000 mahal sekali gitu. Iya boleh itu ya. Tidak masalah insyaallah taala. Karena kalau dipermasalahkan masyaallah itu bakal banyak kesulitan. Bakal banyak kesulitan. Buat buat sebagian asatidzah dan buat banyak dari guru. Wa iyaya fattaqun, dan kepada kulah hendaklah kamu bertakwa, takut. 41 qala mufassirun wa aminu ya bani Israel bil Qur'an alladhi anzaltuhu ala Muhammadin nabiyillahi wa rasulihi. Coba antum cari di apa arti kata hitam. Nanti coba cari ya, anda bacain dulu. Wa aminu, dan berimanlah kalian wahai bani Israel dengan Al-Qur'an alladhi anzaltuhu ala Muhammad, yang telah aku turunkan kepada Muhammad Nabiullah dan sebagai rasulnya. Muwafiqan, sesuai lima dengan apa yang ta'lamunahu min sahih Taurat, yang kamu, yang kalian ketahui dari sahihnya Taurat. Karena ada Taurat yang tidak sahih. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala fariqin min ahli kitab, fariq pertama, ya ini sini awal fariqin, yaitu kelompok pertama min ahlil kitab, dari ahlil kitab, yakfuru bih, yang kufur dengannya. Jadi firqah ahlil kitab itu ada Yahudi, ada Nasrani. Dan jangan sampai kalian wahai orang Yahudi menjadi kelompok pertama yang kufur terhadapnya. Wala tastabdilu bi ayati saman qalila, dan janganlah kalian istabdala yastabdilu mengganti dengan ayat-ayatku samanan qalila, suatu saman, suatu harga, suatu materi yang sedikit. Min hitamid dunya azza'il, hitam artinya peninggalan ya, bekas gitu ya. Ya bekas peninggalan ad-dunya, hitam atau hutam ya. Hutamid dunya azza'il, peninggalan dunia yang azza'il. Zail artinya adalah yang hilang, yaitu khayali, yaitu kosong, yang akan sirna, yang fana gitu lah. Azza'il fana. Wa iyaya wahdi, iyaya ini maf'ul, maf'ul dia dhamir nasab munfasil. Iya, kalau kita pernah belajar iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Kepadakulah wahdi, kepadakulah satu-satunya. Fa'malu, maka bertaatlah, di sini. Fa'malu, dan beramallah. Bita'ati, dengan ketaatan terhadapku. Watruku ma'asyati, dan tinggalkanlah kemaksiatan terhadap. Baik. Mas Habibie bisa baca 2 dan 42 ya. Qala al-mufassirun wa la takhlitu al-haq. Qala al-mufassirun wa la takhlitu al-haq alladhi bayyantahu lakum bil batil alladhi bil batil alladhi iftaraitumuhu. Bil batil alladhi iftaraitumuhu. Wahdharu kitmanul haqq as-sarihi min sifati nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fi kutubikum wa antum ta'lamuna dhalika al-kitman. Allah Ta'ala ayat ke-42 sekarang. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah kalian labisa yalbasu, ya labisa yalbisu itu mencampur adukkan, mengenakan, mewarnai, ya. Dan aslinya ini maknanya memakaikan, memakaikan. Al-haqqo bil batili, ya janganlah kalian memakaikan kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Karena kalau kebenaran dicampur adukan dengan kebatilan, jadi batil. Ya, dan kebatilan kalau dicampurkan kebenaran, tetaplah batil. Oleh karena itu kebenaran itu harus murni sendiri benar. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan kalian, eh, sini lu sebut taktumu tanpa nun. Kenapa gitu? Kenapa dia majzum? Karena sebelumnya mengikuti la talbisu. Ya, wala talbisu wala taktumu gitu. Pertama, larangan pertama di ayat ini, janganlah kalian mencampur adukan al-haq dengan batil, dan janganlah kalian menyembunyikan al-haq. Jadi udah mencampur adukan al-haq dan batil, kalian ini pula menyembunyikan yang haknya. Jadi yang batilnya doang yang di yang diangkat. Masya Allah. Ini buruk sekali perbuatan. Wa antum ta'lamun. Wau haliyah. Wau haliyah itu keadaan. Dan keadaan kalian mengetahui itu. Jadi betapa jahatnya tuh orang punya kebenaran, kemudian kebenaran itu dibalut-balut dengan keburukan, kesalahan. Dan keburukannya lah yang diangkat, bukan kebenarannya. Ini jahat banget. Ya. 42. Qala al-mufassirun, wala takhlitul haqqa alladhi bayyantuhu lakum bil batil. La takhlitu artinya apa? Janganlah kalian mencampur adukan al-haq kebenaran, alladhi bayyantuhu, yang telah ngapain? Yang telah aku jelaskannya lakum, buat kalian. Berarti orang Yahudi telah dijelaskan untuk mereka kebenaran tersebut. Nah, kemudian malah mereka mencampur adukkan kebenaran bil batil, dengan kebatilan, alladhi iftaraitumuhu. Ya, alladhi iftaraitumuhu, itu bacanya. Alladhi iftaraitumuhu. Iftara yaftari, apa artinya? Iftara ala Allahi kadiba. Iftara yaftari, ada yang tahu? Ma? Menetapkan? Belum, belum, belum tepat. Belum tetap. Iftara yaftari, membuat-buat, bikin-bikin. Ya. Iftira'an 'ala Allahi kadhib. Iftara 'ala Allahi kadhiba. Iftara itu buat-buat, mengatasnamakan, membuat-buat. Jangan sampai kebatilan yang kalian buat-buat sendiri. Berarti ini kebatilan itu bisa dibuat-buat. Tapi kalau hak itu dia enggak bisa dibuat-buat. Dia ada dengan sendirinya dengan izin Allah. Wahdaru, dan ihdaru, apa artinya ihdaru? Tinggalkan. Tinggalkan. Ya tinggalkan, tapi kurang tepat, bukan tinggalkan. Jauhi. Ya jauhi bisa. Jauhilah, perhatikan ya, jauhilah sikap kitman al-haq. Masya Allah, kitman al-haq ini, na'udzubillah, kitman al-haq. Ngapain? Kitman itu apa kitman? Menyembunyikan. Menyembunyikan kebenaran. Ini enggak hati-hati ini menyembunyikan kebenaran ini. Bagi seorang yang berilmu ya. Karena kalau orang jahil itu gimana cara dia menyembunyikan kebenaran? Dia sendiri enggak tahu kebenaran itu apa. Jadi ini khitabnya untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu. Nah, orang Nasrani ini enggak tahu yang al-haq yang mana, yang mereka bahlul gitu. Nah, kalau misalnya orang Yahudi tahu kebenarannya, tapi mereka yatumunahu, itu menyembunyikannya, tersembunyi itu kebenaran, mereka pelakunya, itu kitman al-haq. Jauhilah oleh kalian kitman al-haq as-sarih. As-sarih di sini sifat. Wa ihdaru kitman al-haq as-sarih. As-sarih ini sifat. Sifat untuk apa? Al-haq atau kitman? Al-haq. Apa arti sarih? Jelas. Jelas. Yang jelas itu al-haqnya atau kitmannya? Al-haq. Oke. Okay. Berarti dia as-sharih di sini haknya itu ha-hi atau hu? As-sharihi. Setuju enggak? Belum setuju? Muafiq. Gimana Mas Habibi? Setuju? As-sharihi, as-sariha atau as-sarihu? Kata dia wahdharu kitmanal haqqis sarihi. Kenapa? Karena sifatnya kembali ke mausufnya itu al-haq. Karena al-haq al-haqqi ya. Kitmanal kitman di sini maf'ulun bih. Al-haq mudhaf ilaih. As-sarih sifat untuk mudhaf ilaih, karena mudhaf ilaih kan harus majrur. Maka as-sarih ini tabi', yaitu yang mengikuti mausufnya. Kitman al-haq as-sarihi min sifati nabiyillah. Nah, al-haq as-sarihi tersebut adalah sifat nabi itu. Sifat nabi tersebut itu haq sarih, yaitu haq kebenaran yang jelas bagi mereka sebenarnya. Nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allati fi kutubikum, yang mana allati di sini isim mausul yang ada di kitab-kitab kalian. So, di sini allati, kenapa dia pakai allati bukan allazi? Sifat sifat untuk sifat. Iya enggak? Allati ini kembali ke mana? Sifat. Dan allati posisinya di sini secara i'rab fi mahalli jarrin sifat. Dan dia karena mengikuti sifat. Min sifati ya. Min sifati. Lafal sifat dalam kalimat ini, ini kan dia majrur dengan min. Min sifati ya. Allati. Gitu ya. Fi kutubikum, di kitab-kitab kalian. Wa antum ta'lamuna dhalikal kitman. Dan kalian. Oh, di situ apa? Wa antum tajidunaha maktubatan indakum, maktubatan fi ma ta'lamuna min al-kutub allati bi aydikum. Allahu musta'an. Antum hafal itu kalimat ya? Ana enggak hafal. Taib wa antum, ya al-muhim. Ya, ringkasnya di sini wa antum ta'lamuna dzalikal kitman, dan kalian mengetahui penyembunyian tersebut, yaitu kalian mengetahui trik kalian sendiri lah gitu ya. Ayat ke 43. Ya. Kalian tuh udah bisa baca? Mau berusaha? Mau coba? Boleh tapi nggak boleh salah, gimana? Coba. 43. Wadukhulu fi dinil islami bi an tuqimu as-salata ala al-wajhi sahihi kama jaa biha nabiyullahi wa rasulihi wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa tu'addu di sini wa tu'tu dua dari mana yang sahih. wa tu'addu al-mashru' wa takunu wa takunu ma'ar-raki'ina min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahsan. Bagus, masyaallah. Insyaallah antum nanti bacanya lancar kelak, masyaallah. Kemudian ayat 43, waqimus salata wa atuz zakata warka'u mar raki'in. Waqimus salat, dan dirikanlah oleh kalian salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Warka'u mar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. 43, wadkhulu fi dinil Islam, dan masuklah kalian dalam agama Islam. Nah, agama Islam itu di sini disebutkan asasnya. Bi an tuqimus salata ala al-wajhi sahih. Dengan cara apa? Dengan cara di sini ada tiga. Pertama lihat an tuqimus salat. Kalian qomat, iqamatus salat, yaitu menunaikan salat. Ala al-wajh sahih, dengan wajah. Di sini wajah yang sahih maksudnya apa? Wajah yang benar gitu. Salatnya wajahnya harus benar. Enggak boleh pakai wajah yang salah. Maksudnya apa? Ala al-wajh sahih. Wajah di sini maknanya adalah cara. Wajah bisa bermakna cara di sini. Kalau di kifayatul akhir, wajah bermakna lain lagi tuh. Pendapat. Ya, bisa juga wajah dalam fikih bermakna sisi, tinjauan. Dan wajah dalam fikih juga bisa bermakna wajah sebagaimana umumnya wajah. Ya. Kalau sisi bisa apa, aujuh ya. Aujuh. Kalau misalnya muka berarti wujuh. Wujuhuhum itu muka. Kalau misalnya sisi aujuh. Ya. Kama ja'a biha nabiyullah, sebagaimana yang datang dengannya Nabi Allah Ta'ala. Biha, ha di sini kembali ke mana? Ja'a biha, ha kembali ke mana? Ja'a bi wajah. Ngapain wajah? Wajah bukan muannas. Salat. Kama ja'a bidzalik bitilka shalah nabiyullah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu tu atau di situ watu adu atau iata dengan tak dia ada sama di sini, maknanya sama. Bedanya kalau atau itu memberi, kalau tak dia ada itu menunaikan. Ini sama aja intinya. Di sini tulisannya al-huquq al-maliyah, kalau di situ al-zakat al-mafruḍah. Ayo watu tu al-huquq al-maliyah, hak-hak bersifat kehartaan. Dan atau di situ az-zakat al-mufradah, zakat yang diwajibkan. Allati syar'ahallahu 'ala lisani, yang Allah syariatkannya. Ha di sini kembali ke mana? Zakat atau al-huquq. 'Ala lisanihi, melalui lisanihi. Lisannya siapa ini? Hi dhamir kembali ke mana? Allahumma. Kaif Allah Muhammad. Ala lisan Muhammad. Wa takunu ma'ar raki'ina min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian jadilah, ini yang ketiga. Tadi yang pertama tuqimu, yang kedua tu'tu atau tu'addu, yang ketiga takunu. Jadilah kalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Min ummatihi, dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat warka'u ma'ar raki'in ini dipakai juga oleh sebagian ulama yang mewajibkan salat berjamaah. Ini menjadi dalil untuk wajibnya salat berjamaah bagi ulama yang mewajibkannya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah setelah ini sehari di kediaman Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.